Baik saudara, si goyang Nusantara, palapa untuk Anda semuanya. Satu tumbang lagi, semuanya pasti suka lagu ini. Tangannya diangkat bareng-bareng lagi. Luar biasa. Hangsun karepku.